lagi merestui. Yang pecinta tak akan peduli, semau mereka siang malam bercumbu tak kenal waktu, menikmati semua hangatan mesranya cinta. Tapi seperti kayangan.